Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. وعن عمر ابن سلمة dari عمر بن سلمة رضي الله عنه قال قال أبي ayahku berkata جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا, aku datang kepada kalian, datang dari setelah mendatangi Rasulullah SAW, dan beliau adalah Nabi yang hak. Faqala, antara lain yang beliau sabdakan, idza hadaratis salah fal yu'adzin ahadukum, jika masuk waktu sholat, adzan salah satu dari kalian. Wal ya ummakum aktsarukum qur'ana, dan yang menjadi imam dari kalian hendaklah yang terbanyak Qur'annya. Qala fanadharu falam yakun ahadun aktsara minni qur'anan, mengamalkan sabda Nabi ini, yang menjadi imam yang terbanyak Qur'annya, mereka tengok ke sana kemari mencari siapa yang terbanyak Qur'annya. Kata Amr ibn Salamah, mereka tidak mendapati yang lebih banyak Qur'annya kecuali aku, selain aku enggak ada. Aku yang terbanyak Qur'annya. Faqaddamuni, maka mereka pun memajukan aku. Ini dijadikan imam, ayo ngimami. Wa ana ibnu sittin au sab'i sinin, saat itu usiaku baru 6 atau 7 tahun. Ngimami sholat. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Amr bin Salamah mengkisahkan kejadian bagaimana ayahnya saat itu datang sebagai delegasi utusan kaumnya mendatangi Rasulullah SAW untuk tanya ini itu dan belajar agama, sehingga pulang nanti ke kaumnya membawa oleh-oleh ilmu dari yang telah mereka dapati atau mereka tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salamah, ayah beliau mengatakan, aku datang kepada kalian dari Rasulullah SAW yang hak, yang benar adanya, karena risalah Rasul dan kenabian beliau semuanya hak, dan juga setiap yang melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan beliau, melihat raut wajahnya, tutur kata dan gerak-geriknya, akan tahu tingginya akhlak beliau, mulianya adabnya, bahwa ini orang pasti benar dan hak dari yang beliau sampaikan. Makanya syair yang pernah disebutkan oleh Hasan bin Thabit memuji Rasulullah, laulam takun fihi ayatun mubayyinatun kanat badihatuhu ta'tika bil khabari. Kalau saja Nabi ini tidak membawa ayat-ayat yang menjelaskan kebenaran kenabian beliau, kalau seandainya beliau tidak memiliki bukti-bukti mukjizat-mukjizat yang menguatkan kebenaran kenabiannya, maka cukup kamu ketika bertatap muka dengannya, melihat gerak-gerik dan turunannya, kamu akan tahu siapa orang ini. Artinya ini orang baik, orang mulia, orang jujur, atau sebaliknya. Dan setiap yang bertatap muka berjumpa dengan Rasul tahu kebenaran yang ada bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau memang itu bagi yang menginginkan kebaikan, bagi yang mencari kebenaran, tapi kalau orang dasarnya memang ngelawan, dasarnya memang nentang, ngeyel, nah, maka jangankan itu, kalaupun ditunjukkan kepadanya sekian bukti, sekian mukjizat, tetap saja dia mendustakan, enggak percaya. Mereka tuntut ini, mereka tuntut itu, mereka minta ini. Kalau kamu Nabi benar, coba lakukan ini. Kalau kamu Nabi benar, coba lakukan. Sebagainya dituruti. Terjadi. Salah satu yang terbesar adalah dipecahnya bulan. Terpecah betul jadi dua. Iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Di zaman Rasul SAW. Dan itu atas permintaan Quraisy. Ayo kalau kamu benar Nabi, belah itu bulan jadi dua. Rasul meminta kepada Allah, karena tentu kalau Rasulullah sendiri gak akan mampu, itu kekuasaan Allah. Al-Mu'min minta kepada Allah dan dibelah betul-betul jadi dua bulan, pecah begini, disaksikan mata telanjang langsung oleh mereka. Tapi apa beriman? Ya tetap saja kafir-kafir. Ada saja alasan. Oh betul, berarti kamu tukang sihir. Oh memang anu. Ada saja alasan. Makanya para ulama sebutkan, orang yang mencari kebenaran, satu bukti cukup bagi dia. Gak lama-lama, gak bertele-tele, gak cepat sudah. Satu dalil kamu sampaikan, jelaskan kepada dia, dia terima. Dia langsung paham, ini yang dia cari selama ini. Tapi kalau orang dasarnya memang ngeyel dan suka debat, suka melawan, hatta seribu dalil bukti kamu sampaikan, ya tetap saja dia mendebat. Ya anu tapi, itu kan menurut kamu, ada saja alasannya. Hatta seribu gak akan cukup bagi dia. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Kembali kepada hadis, salah satu yang Rasul ajarkan kepada mereka, utusan ini, delegasi ini, kalau masuk waktu sholat, adzan salah satu dari kalian. Idza hadaratis sholat, jika masuk sholat, hadir waktunya. Hadir waktunya ini punya dua pengertian. Yang pertama, ya waktunya telah masuk, duhur jam sekian masuk waktu, asar jam sekian, maghrib, isya, subuh, dan juga ketika orang hendak melaksanakan sholat itu sudah waktunya untuk dia menegakkan sholat tersebut. Rasul perintahkan untuk adzan. Fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaklah adzan untuk kalian, salah satu dari kalian. Perhatikan yang Rasul katakan ini, adzan untuk kalian. untuk kalian ini berarti azan itu harus lantang, keras, sehingga terdengar oleh yang lain. Karena Nabi katakan azan untuk kalian, kalian yang mau sholat jamaah. Artinya betul-betul fungsi azan ini pemberitahuan dan pengumuman kalau waktu sholat telah masuk, orang mau sholat. Makanya para ulama menyebutkan salah satu rukun dalam bab azan adalah kerasnya suara, lantang, agar orang tahu bahwa ini telah masuk waktu maghrib, isya, dan seterusnya. Makanya yang suaranya pelan gak bisa adzan. Nah, karena tidak mewakili hikmah dan tujuan adzan itu disyariatkan. Tentunya ini sesuai dengan batas kemampuan orang, mana yang mampu untuk dia lakukan. Hendaklah azan salah satu dari kalian, untuk kalian ini pula menunjukkan azan itu fardu kifayah. Sebagian mengamalkan cukup, yang lain sudah gugur kewajibannya, tidak lagi berdosa. Karena Nabi katakan salah satu dari kalian yang azan. Hadis ketika Rasulullah sebutkan idza hadaratis shalah, adzan salah satu dari kalian untuk kalian ketika masuk waktu sholat, berarti pula ini menunjukkan adzan yang dikumandangkan sebelum fajar, sebelum subuh, itu bukan azan subuh karena belum masuk waktu subuh, tidak menjadi bukti atau pegangan kalau waktu subuh telah masuk, sebagaimana azan yang biasa dilakukan oleh Bilal radhiyallahu taala anhu. Tujuannya untuk membangunkan yang tidur, begitu pula yang sedang sholat, untuk tahu bahwa sudah semakin dekat waktu subuhnya, sehingga bisa dia kira-kira kapan dia mengakhiri sholat malamnya. Dengan ini, azan yang sebelum fajar bukan azan fajar karena bukan atau belum masuk waktu. Sementara kembali kepada hadis ini, Rasul katakan azan terkait masuknya waktu sholat. Adzan yang untuk masuknya waktu sholat itu ketika masuk waktu hadaratis sholat, sholat sudah hadir, sudah masuk waktunya. Dari situ para fuqaha sebutkan kekeliruan sebagian orang yang mengatakan bacaan dalam adzan as-salatu khairum minan naum itu di adzan pertama, di adzan yang sebelum subuh, sebelum masuk waktu fajar. Di situ letak kesalahpahaman yang seharusnya tidak terjadi, karena Rasul katakan kana liyarji'a qa'imukum wa yuqidha na'imakum. Adzan awal itu untuk membangunkan yang tidur dan yang sholat bisa kembali atau mengingat waktu. Berarti bukan untuk waktu sholat, bukan untuk pertanda masuk waktu fajar. Maka disebut adzan pertama itu dilihat dari adzan yang keduanya, yaitu ketika telah masuk waktu fajar. Maka yang lebih tepatnya itu dibaca dalam adzan, adzan yang kedua, adzan yang ketika masuk waktu sholat subuh. Kembali kepada hadis, Rasul katakan wal ya ummakum aktsarukum qur'ana, yang mengimami kalian yang terbanyak Qur'annya. Ini dalil pula bahwa yang paling berhak menjadi imam adalah yang terbanyak Qur'annya. Maka kalau misalnya ada dua orang, yang satu hafal 5 juz Quran, yang satu hafal 10 juz dari Quran, maka yang 10 juz itu yang lebih berhak untuk jadi imam, karena Nabi katakan yang terbanyak Qurannya jadi imam bagi kalian. Walaupun dia muda usianya, seperti hadis Amr bin Salamah katakan gak ada selain aku mereka cari yang terbanyak Qurannya, maka aku yang diajukan. Umurku saat itu 6 atau 7 tahun. Hal ini karena beliau semenjak kecil selalu menunggu kedatangan kafilah yang datang dari Madinah, dari Rasulullah ini, delegasi kaumnya. Begitu mereka pulang ke kampungnya, langsung sama Amr bin Salamah disambut. Anak kecil ditanya, apa yang kalian dapat dari Rasulullah? Surat apa saja, Quran ini itu. Semangat dia, gak seperti yang lain. Oleh karenanya Quran dia terbanyak, jauh dibanding yang lainnya. Hadis pula, dan dia menjadi, Amr bin Salamah menjadi imam di kaumnya, jadi imam di kampungnya untuk sukunya. Dia imamnya. Dan ini menunjukkan pula bolehnya anak kecil itu jadi imam selama dia sudah berakal mumayyiz, sudah ngerti, paham sholat, ngerti ini, artinya enggak kemudian masih main, masih pencilaan di sana. Dia ngerti ini sholat wajib, enggak main-main, enggak gerak ini itu, layaknya orang dewasa, paham tentang sholat, boleh ngimami walaupun dia belum balig. Dan itu terjadi di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada pengingkaran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan Amr bin Salama ini namanya anak kecil, kamu bayangkan usia 6 tahun. Di zaman kita masih PAUD kali atau TK mungkin. Nah, pakaian yang dia punya pendek. Ya, pakaiannya anak kecil. Nah, tidak seberapa menutupi semua jasadnya. Diriwayatkan bahwa kalau dia sujud, ini imamnya ini Amr bin Salama, ya tadi seperti anak kecil, ketika sujud terangkat sebagian bajunya sehingga terlihat sebagian pahanya, bahkan lebih atas lagi. Sampai-sampai jamaah wanita yang di belakang, mereka katakan, usturu anna aurata imamikum, tutupi aurat imam kalian setelah sholat. Dikatakan demikian. Karena yang belakang ngelihat. Ini namanya anak. Alhasil ini menjelaskan kepada kita bolehnya anak kecil itu walaupun belum balig menjadi imam selama dia berakal. Apa ini maksud akal? Ngerti, faham ini sholat, ya ini khusyuk sholatnya, tidak dia jadikan main-main. Nah, itu yang terambil dari hadis Amr bin Salamah, bolehnya anak kecil itu ngimami, dan yang paling berhak mengimami sholat adalah yang terbanyak Qur'annya. Itu faedah penting di hadis ini. Wa an ibni Mas'ud qala Rasulullah SAW, dan dari Ibn Mas'ud berkata Rasulullah, ya ummul qawm akra'uhum li kitabillah, yang mengimami kaum orang sholat yang paling membaca Quran, paling faham qira'ah. Nah, fa'ingkanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnah, kalau dalam bacaan Quran sama, maka yang paling berhak, yang paling mengerti sunnah, ajaran nabinya. Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Kalau dalam sunnah sama, maka yang paling berhak yang lebih dulu hijrahnya. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silma. Kalau dalam hijrah sama, maka yang paling berhak yang paling dulu Islamnya. Sudah berapa? Pertama, ranking awal, kategori nomor satu, yang paling berhak imami, yang paling membaca Quran, paling banyak hafalannya dan paling pintar bacaannya, paling genah, paling enak tajwidnya, makhraj-makhraj hurufnya. Sama turun level kedua, yang paling mengerti sunnah. Sama turun level ketiga, yang paling duluan hijrah. Sama level keempat, yang paling dulu Islamnya. Wa fi riwayah sinnan, ada lafaz lain di riwayat lain disebutkan, kalau itu pun sama maka dilihat baru yang paling bawah mana yang paling tua usianya. Itu kategori paling rendah, paling bawah. Kenapa disebut demikian? Karena kebanyakan di masyarakat justru ini yang diutamakan karena tuanya, maka disegani dan disuruh sholat ngimami hanya karena dia lebih tua. Dan ini salah. Sementara maaf, dia tua tapi hancur bacaan Qurannya. Wala pernah belajar tajwid, wala ngerti hukum-hukum tajwid, kaidah-kaidahnya bagaimana, makhraj-makhraj huruf-huruf yang seharusnya dia ucapkan, enggak tahu menahu dia. Terus bisa baca Quran gitu saja. Padahal qiraah itu penting, inti dari sholat, bacaan. Hanya sampai disuruh diam, suruh mendengarkan, diperintah untuk orang itu tadabur. Penting sekali bacaan dalam sholat. Nah, sementara yang bacanya subhanallah. Terkadang rusak makna ayat yang dibaca. Ya, karena dia enggak belajar tajwid. Tajwid itu luas, termasuk waqaf, ibtidak, dari mana dia mulai membaca, di mana dia boleh berhenti, di mana enggak boleh berhenti. Macam-macam. Misalnya saja imam enggak paham tajwid, baca bisa. Akhirnya dia baca surat misalnya lahum jannatun tajri, berhenti di situ. Tajri jannatun tajri min tahtihal anhar, seharusnya kan gitu. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan seterusnya. Tapi dia berhenti di tajri jannatun tajri. Punya makna apa? Surga yang berlarian. Lari kemana surganya? Kan rusak akhirnya makna ayat. Karena dia berhenti di tempat yang seharusnya gak boleh dia berhenti di situ. Bagaimana dia ngerti, dia paham belajar aja enggak. Allah sebutkan mukminin yang masuk surga, ja'alanallahu wa iyyakum minhum, dan Allah jadikan kita dari mereka. Allah sebutkan tentang mereka ini, wujuhun yauma idzin na'imah, wajah mereka di hari itu penuh kenikmatan, berseri-seri, ceria, senang. Tapi ini imam, Allah yahdi, karena kurang makhrajnya dia baca wujuhun yauma idzin na'imah. Punya arti wajah mereka di hari itu pada tidur, ngantuk. Masa ahlu surga ngantuk? Karena ain dia baca hamzah na'imah, artinya tidur, naum. Semestinya na'imah pakai ain. Dan banyak yang serupa dengan ini. Makanya yang paling tertinggi dan paling berhak mengimami adalah yang paling membaca Quran. Tadi yang dimaksud membaca, paham bacaan Quran, mengerti tajwid, paham makhraj, nah, dan sebagainya. Atau juga paham makna-makna Quran, karena itu juga berkaitan erat dengan ayat-ayat yang dia baca. Ini semua tuntutan orang di dalam mengimami kaumnya. Dalam mengimami kaumnya. Dan secara umum kebiasaannya yang paling membaca Quran dalam pengertian tadi, paling faham tajwid, faham qiraah, makhraj, berarti dia kan orang belajar. Faham maknanya, tahu di mana dia boleh berhenti karena ngerti maknanya. Otomatis dia orang yang paling berilmu. Paling mengerti fiqih, mengerti sunnah. Karena semua itu menuntut belajar dari dirinya. Kembali kepada hadis Rasul SAW menyebutkan di akhir hadis, wala ya ummanar rajulur rajula fi sultanih wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idznihi, rawahu Muslim. Dan jangan seseorang mengimami seseorang lain dalam kekuasaannya. Jangan pula dia duduk di tempat kehormatannya kecuali dengan izinnya. Potongan terakhir hadis ini mengajarkan perkara lain bagi kita. Apa itu? Nabi katakan jangan mengimami dalam kekuasaan seseorang. Maka perkaranya kalau kita masuk masjid atau suatu kampung, di situ ada imamnya sudah ditentukan. Takmirnya menentukan imamnya fulan. Orang yang wis enggak bisa baca Quran sudah. Tapi dia imam rawatib. Maka siapa yang paling berhak ngimami di masjid itu? Ya dia. Ada di jamaah yang hadir yang masya Allah pinter bacaannya, enak tajwidnya, tapi dia gak berhak. Kenapa? Bukan kekuasaan dia masjid itu. Gak boleh. Saat itu tidak boleh dengan alasan saya atau fulan ini paling bacaannya paling bagus, saya yang paling ngerti, saya yang paling berhak ngimami, gak boleh. Tadi yang pertama itu ketika kita bicara idealnya. Kalau itu masjid-masjid umum terbuka, biasanya kalau di perjalanan safar, kamu safar berhenti di suatu tempat, ada masjid gak dipakai 5 waktu. Disediakan memang untuk yang safar, singgah, sholat 5 waktu. Ada beberapa orang di situ mau sholat, mau jamak. Ada 20 orang, ada 30 orang. Nah, siapa yang imami baru dipilih. Yang paling paling bisa membaca Quran tadi. Adapun tadi kalau sudah ada imam rawatibnya, maka dialah yang paling berhak mengimami sholat. Dan itu tanggung jawab dia dengan Allah. Bagaimana sholat jamaah yang di belakangnya. Atau demikian pula kalau itu di rumah seseorang misalnya, kekuasaannya. maka dia yang paling berhak, itu rumah dia, mau sholat. Kecuali kalau dia mempersilahkan kamu, silahkan kamu saja yang ngimami, saya kurang bisa baca Quran, tahu diri. Maka gak apa-apa kamu maju. Tapi hukum asalnya dia yang paling berhak, itu kekuasaan dia. Terkait kekuasaan itu pula Rasul katakan di akhir hadis, jangan pula dia duduk di takrima, kecuali dengan izinnya. Takrima tempat kehormatan. Biasanya orang punya tempat khusus kehormatan di rumahnya. Misalnya ini ruang tamu, ada kursi khusus satu milik tuan rumah, gak boleh tamu duduk situ. Entah dikasih bantal misalnya atau apanya, ada ininya. Khusus ma'ruf itu miliknya tuan rumah. Walhasil jika diketahui itu tempat kehormatan bagi dia, gak boleh kamu duduk di situ, membuat tuan rumah gak nyaman. Kecuali juga kalau itu dengan izinnya, silahkan mari duduk sini, ya gak apa-apa. Tapi kalau gak ada izin maka hukumnya tidak boleh, dan itu menyalahi adab untuk kamu menduduki atau memakai tempat yang itu kekuasaan seseorang atau kehormatan bagi seseorang. Nah, ini bagi dia situ tempat khusus, mungkin dirancang khusus atau yang jelas disediakan khusus untuk si tuan rumah, maka tidak boleh diduduki kecuali dengan seizinnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi alamin.